بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan yang ditulis oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala seputar sifat ma'iyatullah azza wa jalla. Yang pada pembahasan kemarin kita telah mengambil dua poin utama yang beliau sampaikan. Yang pertama apa? Indah kali. Nah, bahwasannya ma'iyatullah itu thabit berdasarkan Alkitab, As-Sunnah, serta Ijma' di antara dalil Alkitab. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Di antara dalil As-Sunnah indakum. Yang sahih. Nah, ini tentang sebab turunnya ayat. Nah, la tahzan innallaha ma'ana. Karena asalnya ini hikayat perkataan Nabi atau pengkhabaran apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sebenarnya Allah bersama kita. Dan dinukilkan ijma' dalam perkara ini, yaitu tentang tetapnya sifat ma'iyah. Kemudian poin yang kedua apa? Lebih itu bahwasanya ma'iyah yang kita bicarakan ini, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, adalah kebersamaan yang hakiki. Akan tetapi, nah, yang harus diperhatikan bukan berarti kemudian ketika kita katakan kebersamaan yang hakiki berarti sama dengan makhluk, tidak. Ya, kebersamaan yang hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan kebersamaan makhluk dengan makhluk yang lain. Tapi kita katakan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-Nya dan Dia tinggi di atas arsy-Nya. Kita lanjutkan halitan. Qala rahimahullahu taala hadhihi al-ma'iyyah taqtadi al-ihata. Masih berhubungan dengan ma'iyah ini, dari isi penjabaran maknanya bagaimana. Beliau katakan hadhihi ma'iyatu taqtadir ihata bil khalqi ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa sultanan wa tadbiran wa ghayra dhalika min ma'ani rububiyyatihi in kanatil ma'iyatu 'ammatan. Ma'iyah ini memberikan konsekuensi ihata, yaitu melingkupinya Allah Subhanahu wa taala terhadap para makhluknya dari sisi ilmu, kudrah, pendengaran, penglihatan, penguasaan dan pengaturan serta yang lainnya dari makna-makna rububiyah. Apabila ma'iyah yang dimaksud adalah ma'iyah yang sifatnya umum, lam dukhassa bi syakhsin aw wasfin, yang tidak dikhususkan dengan orang per orang atau dengan suatu sifat tertentu. Maksudnya bahwasanya semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu nah bersama dengan Allah. Dari sisi apa? Bahwasanya Allah mengetahui semua yang dia lakukan, mendengar semua yang dia katakan, melihat semua yang dia berbuat, mengatur semua yang dia butuhkan dan seterusnya. Kaqaulihi ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum, seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hadid ini, dan dia yakni Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dari sisi apa? Dari sisi ilmu, kudrah, sam' basar dan yang lainnya. Wa qawlihi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalik wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kana. Dan tidaklah ada bisik-bisik antara tiga orang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang keempatnya. Tidak pula bisik-bisik antara lima orang kecuali Allah yang keenamnya. Dan tidak kurang dari itu ataupun lebih banyak dari itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala bersama mereka dimanapun mereka berada. Ma'iyah apa di sini yang dimaksud Hanafi? Ma'iyah yang amah. Dan bisik-bisik biasanya berhubungan dengan masalah apa? Suara, ya tidak? Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka berbisik-bisik tiga orang, Allah yang keempatnya, maksudnya Allah mesti mendengar apa yang mereka bisik-bisikkan. Nah, demikian pula ilmu, Allah tahu, Allah melihat dan seterusnya. Fa in khussat bi syakhsin aw wasfin iqtada ma'a dhalika an-nasr wa at-ta'yin wa at-tawfiq wa at-tasdid. Kemudian apabila dikhususkan dengan orang-orang tertentu atau sifat-sifat tertentu, maka berkonsekuensi bersamaan dengan makna ma'iyah yang pertama tadi, bahwasanya Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar dan seterusnya dari sifat-sifat rububiyah. Nah, selain itu juga ada tambahan apa? Pertolongan, ya, pengokohan, pemberian taufik dan kelurusan. Ini ma'iyah yang khusus tatkala apa? Diberikan kepada orang per orang tertentu atau sifat-sifat tertentu. Contohnya misalnya, misalul makhsusati bi syakhs, contoh yang dikhususkan dengan orang tertentu. Qauluhu ta'ala li Musa wa Harun, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara, sungguhnya aku bersama kalian, aku mendengar dan aku melihat. Apakah pada makna ayat ini kemudian penetapan ma'iyah yang sifatnya umum bahwasanya Allah mendengar dan melihat saja? Indah ya, tidak, tapi ada tambahan yaitu naam, pemberian pertolongan, pembelaan, penjagaan dan seterusnya. Baik. Wa qawluhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahzan innallaha ma'ana. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nabinya. Ketika Rasulullah SAW katakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Maksudnya kebersamaan yang khusus, yaitu yang terkandung di dalamnya pemberian pertolongan, pemberian pembelaan. Ini contoh yang dikhususkan dengan orang per orang. Wa mithalul makhsusati bi wasfin, dan contoh yang dikhususkan dengan suatu sifat. Yang apabila seseorang memenuhi sifat-sifat tersebut, maka akan apa? Akan mendapatkan ma'iyah yang sifatnya khusus. Di antaranya qauluhu ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang sabar ini kebersamaan yang sifatnya apa? Wasra'ah. Khusus. Nah, yaitu nah Allah Subhanahu wa taala akan bela, akan tolong, nah dan seterusnya. Wa amthaluhu fil Qur'anil Karim katsiran, dan yang semisalnya di dalam Al-Qur'an banyak. Nah, di antaranya apa? Yang lainnya dari sifat-sifat yang di situ, di antara keutamaannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan ma'iyah khassah padanya. Jangan sifat diantaranya sifat taqwa dan sifat ihsan. Innallaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Taib. Ini diantaranya. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil Fatawa al-Hamawiyah, ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معهم أين وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala untuk menjelaskan bahwasanya ma'iyah ini tidak semuanya dipukul rata maknanya sama dalam dalil-dalil yang kita. Jadi penukilan ini untuk menunjukkan bahwasanya para ulama membagi ma'iyah menjadi dua, yaitu ma'iyah yang sifatnya umum dan ma'iyah yang sifatnya khusus. Kata Syekhul Islam kemudian, ma'iyah ini berbeda-beda hukumnya sesuai dengan tempat datangnya. Tatkala Allah katakan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, Allah Maha tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Baik. Sampai pada firman Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka zahir dari khitab ini menunjukkan bahwasanya hukum ma'iyah ini dan konsekuensinya yaitu bahwa Allah Maha melihat kalian, menyaksikan apa saja yang kalian perbuat. Muhaimin alimun alaikum. Muhaimin apa? Yang mengetahui yang tersembunyi. Naam. Dan inilah makna perkataan para salaf innahu ma'ahum bi'ilmi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, yaitu bersama hamba-hambanya dengan ilmunya. Dan ini adalah zahir dari khitab serta hakikatnya. Bukan takwil, bukan pula tahrif. Qala wa lamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibihi bil ghar la tahzan inna Allah ma'ana, kana hadha aydan haqqan ala dhahiri. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada temannya yaitu Abu Bakar yang berada di dalam gua bersama beliau, jangan engkau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Maka ini juga hak sesuai dengan zahirnya. Wa dallatil halu ala anna hukma hadhihi al-ma'iyyati huna ma'iyyatul ittila'i wan nasr wa ta'yid. Dan kondisi di mana Nabi mengatakan tersebut menunjukkan bahwasanya hukum ma'iyyah ini yaitu ma'iyatul itilaq, kebersamaan yang berupa apa? Pengetahuan Allah. Jadi Allah Maha Tahu, tidak akan menyia-nyiakan, juga pertolongan serta pengokohan. Jadi Allah akan tolong, Allah akan kokohkan hambanya. Ini maksud dari la tahzan innallaha ma'ana. Wakadzalika qawluhu innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Demikian pula pada firman Allah Subhanahu wa taala di sini, Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Wakadzalika qawluhu li Musa wa Harun innani ma'akum asma'u wa ara. Sungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan melihat. Huna al-ma'iyyatu 'ala dhahiriha wa hukmiha fi hadhihi al-mawatin an-nasru wa ta'yin. Di sini ma'iyyah sesuai dengan zahir dan hukumnya. Dan pada tempat-tempat ini yang dimaksud adalah ma'iyyah atau kebersamaan yang berupa apa? Pemberian pertolongan dan pengokohan. Inilah yang kemudian dikenal dengan ma'iyyah khassah. Ila an qala fa farqun baina ma'na al-ma'iyyati wa muqtadaha. Wa rubbama sara muqtadaha min ma'naha fa yakhtalifu bi ikhtilafi al-mawadhi'. Sampai pada perkataan beliau, maka ada perbedaan antara makna ma'iyyah dan konsekuensinya dalam masing-masing dalil. Taib, dan terkadang taib makna tersebut merupakan konsekuensi dari makna ma'iyyah. Taib, ya, terkadang konsekuensi dari ma'iyyah tersebut merupakan bagian dari maknanya, sehingga berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat. Tempat di mana ayat itu maksudkan, seperti dalam perkataan Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, kisahnya jelas. Ketika Nabi mengatakan demikian, maknanya apa? Ini berbeda dengan makna pada wa huwa ma'akum aina ma kuntum tentunya. Jadi kesimpulan dari kalam Syekhul Islam, nah, untuk kita jeli dalam memperhatikan makna penetapan ma'iyah dalam nas-nas afwan. Apakah itu makna yang sifatnya umum atau makna yang sifatnya khusus. Faqala Muhammad ibn al-Musini fi kitab isti'jal as-sawa'iq al-mursalah 'ala al-Jahmiyah wa al-Mu'tazilah. Ibn al-Qayyim fi al-mithal at-tasi'. Wa ghayatu ma tadullu 'alayhi ma'al musahabati wal muwafaqati wal muqaranati fi amrin min al-umur. وهذا الاقتران في كل موضع بحسب ويلزمه لوازم بحسب متعلقه فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم وإذا كان ذلك خاصا فقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون kana min lawazimi dhalika ma'iyyatuhu lahum bin nusrati wal ta'yidi wal ma'unah. Dan puncak yang ditunjukkan, nah, oleh kata ma'a, ya, kata ma'a yaitu al-musahabah wal-muwafaqah wal-muqaranah, yaitu kebersamaan serta kecocokan. Taim, dan mukarana juga kebersamaan pada perkara, dari perkara-perkara yang ada. Nah, dan kebersamaan pada masing-masing perkara itu berbeda-beda sesuai dengan keadaannya. Demikian pula apa? Kelaziman yang muncul juga berbeda-beda, ikhwan fillah. Misalnya, ketika dikatakan Allah ma'a khalqihi, Allah itu bersama dengan makhluknya. Dan secara umum, maka konsekuensinya yaitu apa? Allah Maha mengetahui mereka. Allah lah yang mengatur mereka. Allah lah yang apa? Maha mampu atas segala-galanya untuk menetapkan apapun kepada mereka. Tapi apabila di situ disebutkan ma'a secara khusus, maka yang dimaksud adalah apa? Kebersamaan Allah bersama mereka dari sisi an-nusrah, pemberian pertolongan, pengokohan dan ma'unah, yaitu bantuan. Fama'iyatullahi ta'ala ma'abdihi naw'an. Ini simpulannya. Nah, maka kebersamaan Allah bersama dengan hamba-hambanya itu ada dua jenis, amatun wa khasa, yang umum dan khusus. Faqad ishtamala al-Qur'anul Karim 'ala naw'ain, dan al-Qur'anul Karim telah mencakup kedua jenis ma'iyah ini. Wa laysa dhalika bi tariqil ishtirak al-lafzi, bal haqiqatuha ma taqaddama min as-suhbati al-laiqah. Nah, dan ya demikian itu bukan berdasarkan apa? Berdasarkan kesinoniman lafaz. Tapi memang hakikatnya khonifillah sebagaimana yang telah disebutkan di depan, yaitu bahwasanya kebersamaan itu na'am sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kebersamaan dengan makhluk secara umum ini kebersamaan yang umum, tapi ketika ditetapkan kebersamaan yang khusus pada sifat-sifat tertentu atau orang-orang tertentu, maka yang dimaksud pun kebersamaan yang khusus yang berupa pemberian pertolongan dan yang lainnya. Kalau mereka Arab Nurajab di syarah hadis tasih ashar min al arba'in an nawawiyah. Apa itu hadis yang ke-14? Indahnya tasih ashar, yaitu hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19. Siapa yang belum? Indahnya akhana Faisal. Baik. Yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang masyhur. Na'am ya ulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujaha. Nah, dalam syarah hadis ini Ibnu Rajab mengatakan anna al-ma'iyyata al-khassata taqtadhi an-nasra wa at-ta'yida wa al-hifdha wa al-i'anah. Bahwasanya ma'iyah yang khusus itu berkonsekuensi pemberian pertolongan dan ta'yid, apa? Pengokohan. Wal-hifd, penjagaan. Wal-i'anah, pemberian bantuan. Ini ma'iyah yang khasa. Wa'annal ma'iyyat al-amah, atau wa'annal amah taqtadi ilmahu wa tila'ahu wa muraqabatahu li'amalihim. Ini penjelasan yang ringkas dan mudah. Ingat-ingat bahwasanya ma'iyah yang sifatnya umum itu berkonsekuensi pengetahuan Allah terhadap si hamba tadi. Allah Maha Tahu. Kemudian apa? Penglihatan Allah serta pengawasan Allah terhadap amalan-amalan mereka semuanya. Waqala Ibnu Katsir fi tafsiri ayatil ma'iyah fi suratil Mujadalah. Membacanya Mujadalah atau Mujadilah? Indah Hudzaifah. Hah? Bisa dua-duanya. Nah, kalau Mujadalah yang dimaksud kejadiannya. Kalau Mujadilah yang dimaksud adalah orangnya, yaitu wanita yang mengangkat perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Ayat yang dimaksud apa? Ayat di surat Al-Mujadilah ini Anjal yang utasya. Terus? Nah, berhubungan dengan ayat tentang An-Najwa. Nah, baik. Qala, yang telah disebutkan tadi di depan juga. Wa li hadha haka ghairu wahidin al-ijma'a ala anna al-murada bi hadhihi al-ma'iyyata ma'iyyatun ilmihi. Oleh karena itulah, nah, bukan hanya satu orang saja yang menghikayatkan ijma' bahwasanya yang dimaksud dengan ma'iyah di sini yaitu ma'iyah na'am dari sisi ilmu Allah. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu. Baik, yaitu bahwasanya Allah Maha tahu dan Allah mesti mendengar. Wala syakka fi iradati dzalika. Walakin sami'ahu aidan ma'a ilmihi bihim wa basarihi nafi' na'am. Walakinnahu sami'ahu aidan ma'a ilmihi. Ma'a ilmihi bihim. Wa basaruhu nafidun fihim fa huwa subhanahu muttali'un ala khalqihi la yaghibu anhu min umurihim syai'. Tidak syak. Nah, tayyib, tentang apa diinginkannya kebersamaan dari si ilmu tersebut dalam ayat. Akan tapi juga terkandung di dalamnya, nah, dari sisi apa, pendengaran, bahwasanya Allah juga mendengar. Ya, bersamaan dengan pengetahuan Allah dan penglihatan Allah terhadap mereka. Jadi dalam kandungan ayat itu berarti mencakup ya wa huwa illa huwa ma'ahum aina ma kanu, yaitu Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, maksudnya Allah Maha tahu, Maha mendengar, Maha melihat. Nah, tidak ada satupun perkara-perkara yang terluputkan dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin yang ketiga. Nah, penegasan kembali alhamdulillah tentang makna ma'iyah, dan ini harus dipahami baik-baik. Nah, dipahami baik-baik. Nah, kapan mendapatkan ayat di situ? Nah, penetapan ma'iyah bisa menjelaskan apakah ini khasah ataukah ammah. Kemudian konsekuensi dari ma'iyah khasah itu apa dan konsekuensi dari ma'iyah ammah itu apa, diingat-ingat kembali dalam penjelasan Ibn Rajab tadi. Apa konsekuensi ma'iyah khasah? Apa Arif? Ma'iyah khasah berkonsekuensi apa? Pemberian? Pertolongan? Yang khasah berarti apa? Pertolongan, penjagaan, kemudian apa? Pemberian, bantuan. Ya. Kalau yang ammah, ma'iyah yang ammah berarti konsekuensinya apa tadi? Yaitu bahwasanya Allah mesti bersama. Ini yang kita sedang ingin jelaskan, kebersamaan yang sifatnya umum. Maka apa konsekuensinya? Yaitu kebersamaan ilmu. Ya, konsekuensinya berarti Allah Maha tahu apa yang dia lakukan, juga Allah Maha mendengar apa yang dia katakan, Allah Maha melihat apa yang dia perbuat. Dan ini diingat-ingat dan dipahami. Baik, ada poin yang keempat, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nakta bihadza walhamdulillah.